Para bapak, para ibu yang saya hormati, inilah tentang melafalkan niat dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi ya dalam hati itu yang wajib. Doa iftitah boleh beberapa pilihan. Beberapa hadis riwayat itu banyak. Allah ba'id baini wa bainahu juga boleh. Tapi yang dipakai oleh Nahdiyin yaitu baca Allahu Akbar kabira. Karena ada sahabat yang baca itu, kata Rasulullah, terbuka langit itu dengan bacaan iftitah itu. Dan dilanjutkan dengan Rasulullah dewi yang sendiri yang mencontohkan, yaitu dengan sholat, dengan doa wajib tadi itu. Mudah-mudahan kita nantinya bisa meniru surah atau sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diingat, ada beberapa bacaan itu yang pilihan. Bukan berarti kalau yang tidak ini bukan sunnah Nabi, itu bukan. Itu berarti Rasulullah memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Cuma yang lebih afdol yang mana, itu ulama yang kadang-kadang berbeda. Tadi itu monggo, yang baca Allah ba'id bainahu juga monggo, yang baca kabirah itu juga monggo. Tapi yang dipilih oleh Nahdiyin, yaitu baca kabirah ataupun tawajjuh. Baik, mungkin ada pertanyaan, monggo kami persilakan para bapak, para ibu, ya, sebelum kami lanjutkan. Oke, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Ustaz, masalah sholat qiyamul lail, Ustaz. Seumpama kita istiqomah menjalankan, terus meninggalkan sehari, semalam, apakah perlu mengqadha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Pertama, kalau jenengan terbiasa qiyamul lail dan sudah niat qiyamul lail sebelum tidur, saya nanti akan bangun untuk qiyamul lail. Ternyata ketiduran, jenengan sudah dapat pahala. Niyatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Satu. Yang kedua, apa perlu mengqadha? Ini khilaf ulama, beda pendapat ulama. Tapi indah Syafi'i, ya boleh diqadha, sama sunnah diqadha, tapi tidak wajib. Kenapa? Kalau sudah terbiasa dikerjakan sholat sunnah itu, lalu ketinggalan, maka boleh diqadha waktu yang lain. Ada landasannya apa? Suatu ketika Rasulullah itu sholat asar. Lalu kemudian setelah sholat itu ada sahabat yang berdiri sholat lagi, sholat sunnah. Kan gak ada ba'dal asar, ya kan? Ditanya, kenapa anda kok sholat lagi? Kata sahabat ini, iya Rasul, tadi saya terlambat. Ada yang mau sholat asar, dia mau tekan sholat subuh. Saya biasanya sholat qobliyah, ternyata saya sampai ke sini jenengan sudah takbir. Sehingga saya ini tidak sempat untuk melaksanakan sholat qobliyah itu. Saya qadha sekarang ini. Rasulullah tidak melarangnya. Nah dari ini kemudian para ulama menyimpulkan, boleh mengqadha sholat sunnah yang tertinggal, yang sudah biasa untuk dikerjakan. Tapi itu tidak wajib. Jelas ya? Enggak, silakan. Oh ya, silakan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketika kita jadi imam, itu pada waktu rakaat ketiga itu kita duduk tasyahud, lupa lah istilahnya. Terus kita diingatkan oleh makmum. Itu apakah kita wajib apa sujud sahwi atau enggak? Atau bila kita sempat kelupaan pada waktu kunut sholat subuh? Nah itu apakah sujud sahwi atau tidak? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Sujud karena lupa, lupa masalah apa? Kalau indah Syafi'i itu lupa karena meninggalkan sunnah abu'ad. Sunnah abu'ad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya ada sunnah itu ada sunnah hai'ah, ada sunnah abu'ad. Kalau sunnah hai'ah itu sunnah yang biasa yang nilainya itu 50. Kalau sunnah abu'ad yang nilainya itu 75, hampir wajib. Nah, yang surat Abu'ad dalam surat itu yaitu tahiyat awal dan kunut subuh inda Syafi'i. Itu surat Abu'ad. Nah, orang yang meninggalkan itu, dia lupa waktu rakaat kedua, lupa enggak tahiyat awal, langsung berdiri. Ya, maka itu disunnahkan nanti sebelum sholat sujud sujud sahwi. Sebelum salam, ya. Atau lupa tidak kunut, ya. Kalau indah Syafi'i itu juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Meninggalkan sunnah abu'ab. Nah, kalau lupa yang lain gimana? Tadi seperti lupa tidak banyak doa iftitah atau lupa jumlah rokaat sudah disangkanya ini rokaat kedua, ternyata rokaat ketiga lalu berdiri. Apa sunnah sujud sahwi? Tidak. Karena itu tidak meninggalkan yang sunnah abu'ab. Itu kan dia berdiri, terus setelah abad makmum menyatakan dia duduk lagi. Duduk lu tahiyat. Dilaksanakan juga tapi setelah berdiri. Tidak apa-apa. Kalau sudah berdiri ternyata duduk tahiyat. Tidak sujud sahwi lagi. Ya. Kalau masih dilaksanakan, tidak usah sujud sahwi. Kalau terus ditinggalkan, itu baru sujud sahwi. Dan terus sampai lupa, ternyata sudah berdiri tegak, nggak usah balik lagi. Nggak usah balik lagi teruskan, kecuali duduk berdirinya itu belum sempurna. Ingat, baru itu kembali lagi, itu boleh. Jelas ya? Yang wajib itu yang tahiyat akhir. Tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah abu'ad. Jadi kalau memang tidak tahiyat awal, sah sholatnya. Tapi tadi itu disunahkan sujud sahwi.